ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. طيب kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, masih melanjutkan babul muraqabah. Sebelum masuk hadis berikutnya, seperti biasanya, siapa yang mau menghafal hadis yang kelima dari bab muraqabah? Nah, man aina syuja', mana yang pemberani? Aina Uqbah, faqad ainahu, aina huwa, taqaddam ya Uqbah al-hadithul khams. Ta'al ya taqaddam al-hadithul khams. Ta'ala. Siapa yang wakili Uqbah? Al-hadisul khamis. Sebelum masuk hadis kelima. Ustaz? Sudah belum Ustaz? Baik, tafadhal. Taqaddam ya Ustaz, biar yang lain mendengar. Kalau ada salah kita luruskan bareng-bareng. Taqaddam. Al-hadisul khamis. Hadis yang ke-6. Patris, pada. Anna Bismillah radhiyallahu ta'ala anhu anna usamina Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul inna talatatan min bani Israel abrasa wa aqra'a wa ahmad aradallahu ayyat taliyahum fabangasa ilayhim malakan fatal abrasa faqala ayyum syayin habu ilayk qala launun hasanun wa jildun hasanun wa yantadu anni hada alladhi qadiranin nas qadiranin nas fama sahrahu al-sadahada anhu qadaruhu fawadiya launun hasanan faqala fayal mal yahabu ilayt qala al-ibn au qala al-bakar syakarawi fawadiya naqatan yashara faqala barakallahu laka fiha fadal aqra'a faqala ayy shay'in habu ilayk qala sya'run hasanun wa yajabu anni hadha alladhi qadiran innas fama sahahu fadahadu anni fa'utiya sya'run hasanan qala fayul mani habu ilayk qala al-baqar fa'utiya baqaratan hamilan faqala barakallahu laka fiha fa'atal abrasa fa'atal a'ma faqala ayya syai'in habu ilaih qala ayya rukallahu ilaiya basari fawbsiran nas famasahu faraddallahu ilaihi basarahu faqala qala fayul mali ahabu ilaih qala al-ghanam wa'utiya syatan walidan fanda jahadani wawalla jahada fakana lihada watin minal minibil wakana lihada walihada watin minal fakar walihada watin minal ghanam summa innahu atal abrasa fi suratihi wa hayatihi faqala rajulun miskinun qad inqatamat yal hibalu fi safari fala balagha lil yawma illa billahi thumma bika as'aluka billadhi a'taka launal hasana wal jindal hasana wal mala sa'iran ataballahu bihi fi safari faqala al hukuku kathiratun qala faqala ka'anni a'rifuka alam takun abrasa yagbiruka nas fakiran fa'ataka Allah faqala innama waristu hadal mala kabirin faqala in kunta kadiban fasayyaraka Allahu ila ma kunta fa'atal akra'a faqala bisuratihi fa'atal akra'a faqala lahu bisuratihi fa'atal akra'a fi suratihi wa hayatihi faqala lahu islama qala lihada faradda lahu mislama radda hada faqala in kunta kadiban fasayyaraka Allahu ilaika ila ma kunta fa'atal ahma faqala rajulun miskinun suratihi fa'atal ahma fi suratihi wa hayatihi faqala rajulun miskinun wabnu sabil in qadamat bihal hibalu fi safari fala balagha li al yawma illa billahi thumma bika as'aluka billadhi raddallahu radda alayka basaraka syatan ataballahu bihi fi safari qala qad kuntu ahma faraddallahu ilayya basari fakut ma si'ta wada' ma si'ta fawallahi ma ajhaduka al-yawma bi syai'in akhadtahu lillahi azza wa jalla faqala amsik malak fa innama batulitum fawallahi qad radiyallahu anka wa sahita ala sahibaika mutafakun alayhi. Nah, barakallah azadakallah wa ilma wa hirsa wa taqatallah. Naam, ada yang lain? Siapa yang belum? Ada yang lain? Taqaddam, barakallahu fiik. Naam. Aina syuja'? Man lahu syaja'ah bil khair? Faqih sudah dulu. Faqih saya pun fuqaha. Naam. Tahu apa lagi? Yang berani. Tak, namun setunggal buatan wantan tanah itu man. Ternyata yang berani cuma satu. Ada yang lain ya? Tawasuk semua. Satu tak. Pak Ismail? Insyaallah putunya nanti. Insyaallah. Pak Ismail. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Labas ya. Wahid faqat labas. Kita masuk hadis berikutnya. Nah, ditulis di papan tulis. Apa yang biasa tulis? Si Rizal. Ambil papan tulis, taruh sini. Kamu tulis. Khud. Tulis di papan ini. Biar yang tidak punya kitab, nulis di papan tulis. Sambil kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. As-sabi' hadis yang ketujuh. Kita baca an Abi Ya'la Syaddad ibni Aus radhiyallahu anhu. Dari Abi Ya'la Syaddad ibni Aus radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhai. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda. Yang punya kitab bisa dilihat. Al-kayyizu man dana nafsahu. Al-kayyiz, orang yang cerdas, cerdik. Orang cerdas, cerdik. Namanya kayyiz. Jamaknya aqyas. Man dana nafsahu, orang yang memuhasabah, menghitung dirinya. Al-kayyiz, orang yang cerdas, adalah orang yang mau menghitung-hitung perbuatannya. Iya. Bermuhasabah atas dirinya. Dana nafsah, kata Imam Nawawi di situ, ai hasabaha, orang yang mau bermuhasabah atas dirinya, menghitung-hitung perbuatannya. Wa amila lima ba'dal maut. Dan wawu ja wawu ato, berarti maknanya dan orang yang cerdas gitu, adalah orang yang beramal. Lima ba'dal maut, untuk hari akhir. Lima ba'dal maut maksudnya untuk hari akhir, untuk setelah kematian. Setelah kematian jadi hari akhir. Itu orang yang cerdas, adalah orang yang mau memuhasabah, menghitung-hitung atas perbuatan dirinya. Dan orang yang cerdas adalah orang yang mau beramal untuk persiapan hari akhirnya. Nah, setelah kematiannya. Wal-ajizu. Wal-ajiz, dan orang yang lemah. Lawan dari kayyiz. Lemah cara berfikirnya. Orang yang lemah. Man atba'a nafsahu. Orang yang hanya mengikuti kemauan dirinya saja. Orang yang lemah adalah orang yang hanya mengikuti nafsunya saja. Orang yang hanya mengikuti nafsahu hawaha. Jiwanya hanya mengikuti hawa nafsunya. Yang pertama, jiwanya hanya mengikuti keinginan hawa nafsunya. Watamanna 'alallahi, dan hanya berangan-angan. Tamanna yakni berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya berangan-angan. Iya. Tidak bersemangat. Dia malas. Tidak punya kemauan tinggi untuk mengharapkan kebaikan. Hanya mengharap-harap ampunan Allah, kebaikan Allah. Tanpa ada usaha beramal. Ini hadis. Dikatakan oleh Imam Nawawi. Rawahu Tirmizi. Dikeluarkan oleh Imam Tirmizi. Nomor 2461. Kata Tirmizi, hadisun hasan. Qala Tirmizi wa ghairuhum ya ulama makna dana nafsahu ay hasabaha. Dan hadis ini diterangkan oleh para ulama, dikeluarkan juga oleh Ibnu Majah wa Ahmad wal Hakim, dha'afahu asy-Syaikh fi dha'ifil jami'. Tapi hadis ini dilemahkan oleh Syekh Albani dalam kitabnya Dha'iful Jami'. Hadis ini dilemahkan oleh Syekh Albani rahimahullah dalam Dha'iful Jami'. Baik. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, pembahasan kali ini masih bab muraqabah. Muallif membawakan bab hadis yang kaitannya dengan muhasabatun nafas. Apa itu muhasabatun nafas? Mau menghitung-hitung keadaan diri seorang hamba. Itu orang mukmin. Orang mukmin itu selalu mengoreksi atas dirinya. Dan itu perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tandur, dan lihat. Ma qaddamat, yang sudah dilakukan kemarin-kemarin. Tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Koreksi kembali. Ya. Untuk apa? Lihud. Untuk persiapan memperbaiki amal kalau itu kurang. Untuk bertobat kalau itu salah. Dalam rangka hud, hari esok. Karena kata Nabi, yang namanya hari sa'ah, amma sa'ah, adha wa amar. Adapun kiamat itu merupakan hari yang di situ akan sangat berat. Ya. Maka kita harus menyiapkan diri bekal yang cukup menghadapi hari-hari tersebut. Nah. Wattaqullah, diundang lagi bertakwa kepada Allah. Satu ayat perintah bertakwanya 2 kali. Satu ayat tapi perintah bertakwanya 2 kali. Wattaqullah, kembali diingatkan takwa kepada Allah. Baik. Di harakati ya rijal. Dikayaqraun. Baik. Kita baca penjelasan Asy-Syaikh Al-Utsaimin. Ya, yang punya kitab. Qauluhu, ucapan hadis, ucapan di dalam hadis ini, sabda Nabi SAW, al-kayyisu. Yang pertama makna al-kayyis, jamaknya akyas. Maknahu ar-rajulul hazim alladhi yakhtanimul fursa wa yattakhidhu li nafsihi al-haytah hatta la tafuta 'alayhi al-ayyam wal layali fayudhayyi'u. Kayyis maknanya ialah orang yang hazim, orang yang cerdas. Ya, sebagaimana dalam alladhi yakhtanimu al-furas, yang dia mengambil keberuntungan dari fursah, jamaknya furas, kesempatan, waktu, umur, gitu. Itu orang yang cerdas. Orang yang cerdas adalah orang yang dia mengambil keuntungan. Keuntungan dari apa? Dari kesempatan waktu atau umur. Itu orang yang cerdas. Untuk apa waktu itu? Apa ada yang menguntungkan? Iya. Waktu itu bisa menguntungkan. Yattakhidhu li nafsihi al-haytah. dia jadikan dirinya orang yang bisa menguasai, meliputi waktu tersebut. Jadi bukan dia dikuasai waktu, dia menguasai waktu tersebut. Hatta la tafuta alaihil ayyam, sehingga tidak luput adanya hari siang, adanya layali malam malam. Fayudayyi'u, hilang sia-sia. Datangnya siang, dia sambut waktu pagi dengan sholat fajar. Dia sambut setelah sholat fajar, mengawali awal siang, mungkin kalau dia mampu, sholatul isyraq. Masya Allah. Siapa yang sholat subuh fil masjid jama'atan, kemudian dia berzikir kepada Allah, kemudian sholat duha, dia sholat duha atau sholat isyraq, rakaatain. Kana ka ajri haji awil umrah sama hajjuhu aw umratuhu. Hadis ini menyebutkan kata beliau seperti orang yang haji atau umrah, sempurna haji umrahnya. Di awal hari dia sudah dapat keuntungan besar, bisa dapat kebaikan seperti orang haji atau umrah. Masyaallah. Masuk waktu siang, dia isi dengan amal-amal soleh, bekerja, belajar, semuanya diniatkan beramal soleh. Dia tabung, nabung kebaikan. Itu orang yang cerdas. Gak ada waktu nganggur. Ada seorang SMS ke saya, Pak Ustaz, malam-malam jam 2 atau jam 1, saya sudah menikah, tidak punya pekerjaan, saya bingung ini. Padahal kalau dipikir-pikir, orang mukmin itu tidak ada nganggurnya. Semua yang dia lakukan dari kegiatan dunia atau akhirat, kalau diikhlaskan dalam rangka mencari ridho Allah di atas jalan Rasulullah SAW, itu akan jadi kebaikan. Ya, ikhtiar semampunya, berusaha sekuat tenaga, berdoa yang tidak kalah pentingnya, sehingga kita akan beruntung entah waktu malam atau siang. Yang kedua, makna dana nafsahu. Apa itu makna dana nafsahu? Man hasabaha wa nadhara madza fa'ala minal ma'murat. Dana nafsahu artinya hasabaha, memuhasabah, menghitung-hitung. Hasabaha artinya menghitung-hitung modal. Karena waktu itu modal. Diisi dengan amal. Wanaboro, dan memelihat. Lebih tepatnya meneliti. Mada fa'ala, apa yang sudah dilakukan. Minal ma'murat, dari perintah-perintah Allah Ta'ala. Wa madza taraka minal manhiyat, dan dia memandang, meneliti. Nadhar itu meneliti apa yang sudah ditinggalkan dari larangan-larangan. Karena agama ini berisi perintah atau larangan saja. Kalau kita mampu menjalankan perintah, meninggalkan larangan, itulah agama ini. Itu diteliti. Perintah yang sudah dikerjakan, berapa persen? Larangan yang sudah diketahui itu larangan, ditinggalkan atau belum? Yang belum ditinggalkan, berapa banyaknya? Diteliti. Apalagi ini mau dekat bulan Muharram. Awal tahun Islam. Kita harus mengoreksi setahun belakangan kemarin, bagaimana perkara yang sudah kita ketahui dan kita amalkan. Perkara yang sudah kita ketahui itu larangan, sejak berapa yang kita tinggalkan. Dikoreksi. Jangan sampai rugi. Hal qama biha amru amra bihi wa hal taraka manaha anhu bima amara bihi wa hal taraka manaha anhu. Apakah qama sudah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala? ataukah sudah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala atau belum? Itu namanya dana nafsahu, mengoreksi. Kita koreksi diri kita sebelum dikoreksi oleh Allah. Kalau dikoreksi oleh Allah, setiap ucapan yang kita sembunyikan terbongkar. Tapi kalau sekarang kita berbuat dosa, yang tidak ada yang tahu kecuali kita dengan Allah, lalu kita taubat, istighfar, maka semoga itu ditutup dan jadi kebaikan kita. Ya. Koreksi awal tahun ini, ya. Selanjutnya, idza ra'a min nafsihi tafriqan, bentuk muhasabahnya ialah, kata Syekh, bentuk muhasabah. Idza ra'a min nafsihi, apabila dia melihat pada dirinya tafriq fil wajib, dia itu meremehkan kewajiban-kewajiban. Kewajiban yang seharusnya dijalankan, dia remehkan. Koreksi. Belajar yang itu merupakan kewajiban, kita sudah serius atau belum? Koreksi kembali. Kalau sudah serius, sudah ikhlas belum? Ya. Itu terus dikoreksi. Bisa jadi kita awal belajarnya belum ikhlas, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, jadi ikhlas. Terus dikoreksi. Dakwah kita dikoreksi, sudah ikhlas atau belum? Terus dikoreksi. Sebab kalau tidak, kita akan rugi. Kenapa kata Umar bin Khattab? Alangkah beratnya kalau dihisab nanti di hari akhir. Na'udzubillah min dzalik, yang sangat teliti. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Hitunglah, koreksilah amal-amal kita sebelum kalian dihitung oleh Allah. Timbang-timbanglah amalan yang sudah dilakukan sebelum ditimbang nanti. Fa innahu ahwan alaikum fil hisabi wada. Sebab menghitung-hitung, menimbang-nimbang amalan sekarang ini, itu lebih mudah, kata Umar bin Khattab, daripada nanti. Ya, antu hasabu anfusukum liyaum, lebih mudah menghisab diri kita hari ini daripada nanti. Itu kata Umar. Selanjutnya, idza amkana istidrakahu istidrakuhu wa qama bihi aw badalahu, bentuk muhasabahnya. Kalau itu kewajiban dan dia melihat ada sisi kekurangan, tafrid dalam menunaikan kewajiban, yang istadrakahu, yang dia dapatkan, dia temui, idza amkana, kalau memungkinkan, istidrakuhu, untuk mendapatkannya, wa qama bihi, dan memungkinkan menjalankannya, au baddalahu, atau menggantinya, lakukan. Itu kalau kewajiban. Oh, tahun kemarin saya tidak puasa tanggal 9 Zulhijjah. Wah, tahun depan saya harus usaha. Oh, tahun kemarin saya tidak puasa Muharram tanggal 10 dan 9 Muharram. Sekarang tak atur, insya Allah tak upayakan. Sebab keutamanya besar. Ya, terus dikoreksi. Kalau itu perkara yang sunnah. Apalagi kalau yang wajib. Tahun kemarin sholat jamaahnya bolong-bolong. Duhur asar long, sibuk di kantor, sibuk di pasar. Tahun depan harus diperbaiki. Sholat 5 waktu lancar semuanya. Begitu. Ini namanya peningkatan, mengoreksi. Ya, lebih baik dikoreksi sendiri. Sebab kalau dikoreksi orang lain, kadang kita marah. Ya, ingat, ah mas, yang aduh masih bolong-bolong jenengan. Oh, jangan aru-aru orang. Koreksi sendiri aja. Gitu kata. Oleh karena itu lebih ringan kita mengoreksi diri kita sendiri. Ringan. Oh ini kewajiban yang bolong-bolong. Oh tahun kemarin belajar menjadi seorang penuntut ilmu, masih kelasnya sekedar pendengar setia saja. Sekarang meningkat. Bukan hanya pendengar, tapi orang yang mencintai, orang yang bersemangat dengan ilmu, meningkat. Tahun kemarin kita jadi seorang penuntut ilmu, tidak ngerti alif bengkong. Tahun depan ngerti apa itu alif bengkong. Meningkat namanya. Itulah seharusnya orang mukmin. Ya. Itu kalau kewajiban-kewajiban yang mungkin diganti-diganti, yang belum dijalankan, dijalankan. Wa idza ra'a min nafsihi, tapi kalau yang kedua, dia melihat pada dirinya intihakan li muharramin, dia itu intihak, merusak dirinya dengan melakukan hal yang haram, menjatuhkan dirinya kepada sesuatu yang haram, aqla'anhu, segera mencabut. Kalau dia sudah nyebur intihak di aqla', dia cabut. Jangan pakai istilah sudah kadung basah, nyebur sekali. Cabut dirinya min dhanbi au wanadama, atau menyesal. Wataba, bertobat. Wastaghfara, dan beristighfar. Itu namanya muhasabah. Kalau dia berbuat sesuatu yang haram, yang dia masuk ke dalamnya, akhlak, dia cabut. Yang kedua, menyesal. Yang ketiga, bertobat. Yang kelima, istighfar. Selesai. Itu namanya muhasabah. Dan Nabi mengingatkan faedah muhasabah ialah untuk persiapan hari kematian. Ya, itu makna hadis Qais man dana nafsahu. Nah, itulah dua makna hadis dari lafaz yang ada. Semoga apa yang kita kaji malam ini menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi waktu yang berfaedah, dan menjadi amal soleh yang berat ditimbang di sisinya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin.